cinta. Saat mengenalmu, menatap matamu, tiada rasa seindah ini. Saat kau di sini, saling memiliki, tak peduli kata mereka, cinta milik kita, kita bisa saling menjaga. Thank you.